baik itu kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la aziidannakum, kalau seandainya kalian merasa bersyukur dengan kenikmatan tadi, kalian jaga nikmat tadi, kalian na'am tetapkan nikmat tadi pada diri kalian dengan banyak mensyukuri orang yang telah memberinya, sungguh akan ditambah kenikmatan di atas kenikmatan, kata Allah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau seandainya kalian mengkufuri nikmat tersebut, baik nikmat yang berupa harta benda, berupa umur panjang, berupa kesehatan, atau berupa hidayah, kalian kufuri, kalian anggap biasa kenikmatan ini, atau kalian anggap kenikmatan ini tidak ada artinya, maka sungguh kenikmatan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan digantikan dengan azab yang sangat keras, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang diambil dari ayat yang kita baca tersebut, asyukru qayyidul mawjud, syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita merupakan pengikat dari hilangnya nikmat tersebut. Wal kufru na'am wa sayyidul mafqud, sekaligus syukur tadi sebagai bentuk pencarian, sebagai bentuk alat pemburu sebuah kenikmatan yang belum didapat. Taib. Ini syukur. Qayyidul mawjud wa sayyidul mafqud. Syukur itu mengikat nikmat yang sudah engkau dapati dan mencari nikmat yang belum engkau dapatkan. Adapun kufur sebaliknya, kufur itu akan menghilangkan nikmat yang sudah engkau miliki dan akan menjauhkan kenikmatan yang belum engkau dapati. Ini syukur, ini kufur. Maka oleh karena itu dalam rangka kita merealisasikan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kita bersama-sama untuk kembali membacakan taujihat, bimbingan para ulama bagaimana seseorang itu bisa mengokohkan kenikmatan terutama hidayah, mengenal al-haq dan juga mengikutinya supaya senantiasa ada pada diri seorang hamba, yaitu dengan mengetahui apa saja pemaling daripada perkara tersebut, apa saja perkara-perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada seorang hamba. Taib. Dan kitab yang akan kita baca ini akan memperinci satu persatu perkara-perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan dari seorang muslim, nikmat-nikmat yang sudah dia miliki. Taib. Dalam hal ini adalah nikmatul hidayah, nikmat menuju petunjuk yang lurus yang dibawa oleh para anbiya, para rasul yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang pertama yang disebutkan oleh penulis yaitu al-jahlu walhamdulillah sudah kita ambil pada pertemuan minggu yang lalu. Kita akan masuk pada poin yang kedua yang disebutkan dalam kitab as-sawarifu anil haq, pemaling-pemaling dari kebenaran. Kitab ini ditulis oleh para ulama sebagai nasihat kepada kaum muslimin secara umumnya dan kepada salafiyin secara khususnya, di mana kenikmatan-kenikmatan hidayah, kenikmatan berpegang teguh dengan al-haq, kalau seandainya dijaga, tidak dijaga oleh pemiliknya, sungguh kenikmatan tersebut akan berlalu begitu saja tanpa faedah. Dan dia nanti kelak akan menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal kiamat. Taib. Kemudian disebutkan oleh penulis poin yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, i'tiqadu ghamudil haqqi washtibahih. Adapun yang poin kedua ini sudah kita sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya, tetapi kita mengulangi di sini dengan sardan membacakan apa yang beliau sampaikan tanpa banyak memberikan ta'liq, sekedar untuk mengaitkan pembahasan demi pembahasan supaya bisa dipahami dengan mudah. Di dalam poin yang kedua ini disebutkan oleh penulis, Di antara daripada perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang hamba daripada kebenaran adalah keyakinan hati terhadap al-haq, bahwasanya al-haq itu susah, bahwasanya al-haq itu tersamarkan keberadaannya. Ini termasuk daripada akidah yang merusak kebenaran yang ada pada seorang hamba. Dikala dia meyakini bahwasanya kebenaran itu susah, kebenaran itu tidak tampak, samar, maka sungguh keyakinan ini akan menghalangi antara dia dan juga kebenaran. Toi. Demikian pula dalam perkara ini seseorang tidak boleh gulu, ifrat, berlebih-lebihan, tidak pula bersikap tafrid, sembrono dalam menyikapi perkara ini. Tidak boleh seseorang meyakini al-haq itu benar-benar susah dipahami kecuali oleh mereka, para ulama, sehingga sikap taklid terhadap madhabiyah, terhadap madhahib-madhahib yang ada, ini menjadi sesuatu perkara yang menjadi naam problema di kalangan kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka mengatakan madhab saya adalah Syafi'i, kalau tidak Syafi'i maka sesat. Madhab saya adalah Hambali, kalau tidak Hambali maka sesat. Apa sebabnya? Kenapa kaum muslimin kebanyakan terjatuh ke dalam fanatik madhabi? Mereka didoktrin atau terdoktrin dengan keyakinan-keyakinan bahwasanya memahami al-haq itu susah. Tidaklah mungkin dipahami kecuali oleh mereka para imam. Demikian juga tidak boleh sembrono. Al-haq itu gampang, saya juga bisa memahami. Tanpa perlu saya belajar, saya bisa menilai. Tanpa perlu saya tolabul ilmi, saya bisa untuk menentukan ini benar dan ini salah. Ya, meremehkan daripada mencari kebenaran dengan sekedar membaca, dengan sekedar melihat tanpa dia belajar. Maka kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kitab, barang siapa yang dia belajar hanya dari kitab-kitab, dia tidak belajar dari seorang guru, maka sungguh dia telah menempuh suatu jalan kesesatan. Dia telah menempuh suatu jalan yang akan menyesatkan dirinya. Oh, bagaimana hal tersebut bisa, bahwasannya membaca sendiri itu bisa tersesat? Bukankah banyak membaca itu banyak ilmu? Naam, banyak membaca, banyak mutola'ah akan banyak memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak apabila kita sudah memiliki prinsip, kita sudah memiliki akidah yang sahih, kita sudah memiliki ilmu, alat di dalam memilih ini yang hak dan ini yang batil. Akan tetapi dikala seseorang yang membaca kitab-kitab tersebut tidak memiliki mizah, dia tidak punya alat, dia tidak punya keyakinan yang sahih, dia tidak punya akidah yang benar, maka ketika dia membaca buku, dia akan meyakini isi daripada buku tersebut tanpa menyalahkan dan juga tanpa membenarkan, mengikuti isi daripada kitab tadi. Walhamdulillah kalau seandainya kitab yang dia baca tadi kitab yang sahih, kitabnya para ulama, terbimbing dengan akidah yang sahih. Akan tetapi seandainya dia membaca kitab-kitab tersebut bukan kitab-kitabnya para ulama, bukan karangannya ahlul ilmi, maka dia akan tersesat. Hatta sampai-sampai walaupun dia membaca karangan para ulama, ketika dia tidak memiliki modal, tidak memiliki dasar ilmu, maka dia tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dikala dia membaca dan menemukan iskal, berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kemudian dia cenderung dengan hatinya, dengan perasaannya mengatakan ini yang betul, itu yang salah, ini yang sahih, itu yang na'am dhaif, sementara dirinya tidak memiliki bekal sama sekali daripada ilmu. Ini kenapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan barang siapa yang hanya mencari ilmu dari perut-perut kitab, dari baca-baca kitab, otodidak, maka dia akan tersesat. Karena ketika dia menemukan muskilah, permasalahan-permasalahan dalam kitab tadi, tidak ada yang dia ajak untuk diskusi, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Jadi dalam menyikapi perkara ini, seseorang harus berada di atas naam jalannya para ulama. Tidak meyakini dengan berlebihan bahwasanya al-haq itu susah, tidak pula berkeyakinan bahwasanya al-haq itu mudah untuk didapat. Sehingga tidak perlu kita thalabul ilmi duduk di depan para ulama, cukup kita baca dari buku, cukup kita lihat dari internet, cukup kita lihat ya dari surat-surat kabar atau lain sebagainya. Ini adalah cara-cara yang ditempuh ketika seseorang tidak memiliki naam pegangan sebuah prinsip bagaimana cara menuntut ilmu. Baik, karena ilmu ini din. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini din. Ilmu ini agama. Keyakinanmu itu adalah agamamu. Naam, fangduru amman ta'khudu dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Baik, qala i'taqada katsirun mimman la tahqiqa indahu. Kata beliau, mayoritas dari orang-orang yang tidak punya tahqiq, meyakini, tidak punya kepastian dalam ilmu, wala khibrata indahu, tidak pula memiliki khibrah, sebuah pengalaman ilmu, wala ma'rifata lahu, tidak pula memiliki pengetahuan, binususil Qur'ani wa sunnah, dengan nas-nas Al-Quran ataupun sunnah, wa dalalatiha, dan juga dalil-dalilnya, wa mudhal haqqi wa su'ubatihi, meyakini bahwasanya al-haq itu susah untuk dipahami dan juga sangat sulit untuk dimengerti. Wa zada min rusukhi hadzal i'tiqad, dan bertambah semakin menancapnya akidah ini. Aidan juga masattarahu du'atut taklid, apa yang diserukan oleh para da'i-da'i taklid. Pokoknya kalian kalau belum memiliki 7 guru, minum 7 sumur, belum boleh mengartikan Al-Quran. Kalau kalian ngajinya baru sampai sekian dan sekian, maka belum boleh kalian menerjemahkan Al-Quran. Ditakut-takuti dengan berbagai macam dalil. Pokoknya yang kita selamat harus taklid kepada imam. Yang paling sahih adalah Imam Fulan, karena dia adalah seorang yang sudah mujtahid. Ya, ini da'i-da'i yang menyeru kepada taklid. Min syurutin, dari berbagai macam syarat-syarat, lil hukmi alal masaili wal ahkam, untuk sebuah hukum dari permasalahan dan juga berbagai macam na'am ahkam, ini hukum-hukum yang lainnya. Wa yanzuru wujuduha fi katsirin minal muftin fi hadzal zaman, di mana syarat-syarat yang mereka sebutkan tadi jarang sekali didapatkan dari berbagai macam para ulama yang memberikan fatwa pada zaman ini. Bahwasanya seseorang yang dikatakan ulama itu harus sekian dan sekian dan sekian, harus hafal Quran, harus hafal 2000 hadis, harus hafal sekian dan sekian dan sekian, yang mana syarat-syarat ini kalau diterapkan pada ulama zaman sekarang sedikit sekali yang memilikinya. Apa gunanya sampai mereka memberikan syarat-syarat ini tadi agar supaya kaum muslimin merasa kecil hati bahwasanya al-haq itu berada pada orang-orang tertentu yang dia inginkan. Wa'tiqadu su'ubatil haqqi, dan keyakinan susahnya, rumitnya memahami kebenaran, ja'ala baina haula'il mu'takidina wa bainal haqqi hijaban mastura, kata beliau, menjadikan akidah ini di antara mereka yang memiliki akidah ini dan di antara kebenaran suatu penutup yang tidak pernah tersingkap. Sehingga walaupun dia sudah mencari ilmu, bertahun-tahun dia mendalami suatu bidang ilmu, dari ilmu fikihnya, dari ilmu akidahnya, dari ilmu bahasanya, tetapi dia tidak berani berpendapat. Dia tidak berani untuk mengatakan ini salah dan ini betul. Dia tidak berani mengatakan ini sahih dan ini dhaif. Dia hanya yukallid, dia mengikuti ucapan-ucapan imam. Pokoknya madhab ini adalah madhab yang betul. pokoknya madhab itu adalah madhab yang sahih, selainnya salah. Tidak berguna ilmu yang dia miliki. Wahailan yahulu duna nadharihim fil masailil mutanazi'i fiha, dan juga sebagai sebuah dinding yang menghalangi antara penelitian mereka di dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan. Sampai-sampai kalau dia mendapati masalah, dan masalah tadi adalah na'am, terdapat di dalamnya perselisihan, dia tidak berani mengatakan ini yang betul dan itu yang salah, ini yang rajih dan ini yang marjuh, ini yang kuat dan ini yang lemah. Dia tidak berani. Kenapa? Karena tadi akidah yang dia miliki bahwasanya kebenaran ini adalah perkara yang sangat susah untuk dimengerti. Fadlan an tankihha, apalagi kalau disuruh untuk menyebutkan, untuk memisah. Wa bayanir rajihi minal marjuhi minha, disuruh untuk menjelaskan mana yang rajih, yang kuat dan mana yang lemah, tidak akan mampu dan dia tidak akan berani. Taib. Wa talabul haqqi, wa talabal haqqo wa tabayyanahu wa kashafahu fi hadhil ayam ashal min qabl. Mencari kebenaran, mencari kejelasan dan menyingkap al-haq pada zaman kita ini lebih mudah dari zaman dulu. Wa dhalika li tayassuri asbabil wuqufi alaihi, karena mudahnya sebab-sebab untuk na'am berhenti untuk mencarinya. Imma binadhar insani bihasati nafsihi, dengan cara seseorang melihat dengan pribadinya ketika dia sudah memiliki ilmu. Aw bil isti'anati bi ghairihi, atau meminta tolong dengan yang lainnya, diskusi bagaimana yang hak dalam permasalahan ini. Apakah dalam permasalahan ini ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang masalahnya? Apakah ayat yang berhubungan dengan masalah ini? Sangat mudah. Qala Syatibi, berkata Imam Syatibi di dalam kitabnya yang ma'ruf, yang terkenal dengan Al-Iktisam, amma idza kana hadzal muttabi'a au muttabi'u nadhiran fil ilmi, jikalau orang yang mengikuti, senantiasa mengikuti al-haq ini, melihat di dalam ilmu, mutabassiran fima yulqa ilaihi, dan senantiasa mengoreksi apa yang diterima ke ahli ilmi fi zamanina, seperti ahlul ilmi, para ulama di zaman kita sekarang, ya Syekh bin Bas, Syekh Albani, Syekh Uthaymin, Syekh Mukbil rahimahumullah, dan juga yang lainnya yang sudah meninggal atau yang masih hidup pada zaman sekarang, Syekh Rabi' bin Hadi, naam, Syekh ya Muhammad bin Hadi yang di Saudi atau di Madinah, dan juga di Yaman, Syekh Al-Imam, dan juga yang lainnya yang masih hidup pada zaman kita sekarang ini. Kalau seseorang mau bertanya dan mau melihat, fa inna tawasulahu ilal haqqi sahlun, tersampaikannya dirinya untuk memperoleh sebuah kejelasan dari kebenaran teramat sangat mudah dengan jalan mereka. Ini kata Al-Imam Syatibi, di dalam mencari kebenaran adalah seseorang bertanya kepada ahlul ilmi, melihat apa yang diucapkan oleh mereka daripada kesimpulan-kesimpulan yang telah mereka simpulkan dari nas-nas Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syaukani rahimahullah, berkata Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya Adabut Talab wa Muntahal Arif, adab-adab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang murid mencari ilmu dan seputarnya. Beliau berkata di dalam kitabnya, fal wuqufu 'alal haqq, seseorang yang menginginkan untuk berhenti di atas kebenaran, wattila'u 'ala ma syara'ahu Allahu li'ibadihi, dan melihat syariat apa saja yang Allah syariatkan kepada hambanya, qad sahalallahu 'alal muta'akhirin, sungguh telah Allah mudahkan kepada orang-orang yang hidup pada zaman terakhir, zaman kita ini. Wa yassarahu ala wajhin la yahtajuna fihi minal i'anah wa ta'ib. Sampai ketika Allah mudahkan kemudahan yang tidak membutuhkan di sana pertolongan, kemudahan yang tidak membutuhkan padanya bersusah payah. Illa ba'dha ma kana yahtajuhu min qablihim, kecuali sebagian apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sebelum mereka. Ini para a'immah di dalam memberikan bimbingan dan membesarkan hati kaum muslimin, di mana kebenaran itu kalau seseorang betul niatnya, seseorang jujur di dalam keinginannya, maka dia akan mudah tersampaikan ke dalam al-haq tanpa perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Tidak seperti orang-orang terdahulu. Walakin ma'al asif, kata beliau, tetapi dengan sangat disayangkan, hadhil asbab al-muyassirah li talabil haq, sebab-sebab yang sudah dimudahkan untuk mencari kebenaran, qad julibatil kasla li kathirin minan nas, mendatangkan rasa malas pada kebanyakan manusia. Dan ini yang kita dapati, semakin mudah kebenaran ini kita ambil, kita dapatkan, semakin mudah na'am rasa malas itu mendatangi seorang hamba. Semakin merasa gampang dia untuk mencari sebuah artikel-artikel yang dia inginkan di berbagai media massa, semakin malas itu pula dia untuk menghadiri majalisul ilmi, karena mencukupkan dengan artikel-artikel yang sudah dia baca tadi. Dan bahkan sebagian mereka mencukupkan untuk membaca tanpa harus duduk di depan ahlul ilmi dan merasa dirinya sebagai seorang alim, berfatwa ketika ditanya, dan bahkan membuat ruang khusus tanya jawab masalah agama. Toy. Lebih dari itu, dia membuka sebuah blog yang isinya adalah semua seputar din, kemudian mempersilahkan berbagai macam pembaca untuk menanyakan berbagai macam masyakil, muskilah mereka dalam permasalahan agama mereka, yang mana dia tidaklah bermodal kecuali sekedar na'am membaca artikel-artikel yang entah dari mana dia dapatkan, apakah dia memahami apa yang dia baca atau tidak. Na'am, ini kata beliau, wa farratu fi talabi ma yusiluhum lil haq, dan mereka bersembrono bermudah-mudah untuk mencari perkara yang bisa menyampaikan diri mereka untuk memahami al-haq dengan sempurna. Berbeda orang mencari ilmu dengan seseorang yang membaca. Kalau seseorang yang membaca, dia akan memahami apa yang dia baca sesuai dengan pemahamannya. Ya. Demikian juga Al-Quran, kata para ulama, Al-Quran itu bisa menjadi mu'tazilah kalau yang membaca orang mu'tazilah. Al-Quran yang merupakan isinya adalah ucapan Allah, Al-Quran, kalamullah. Tetapi kalau yang membaca orang-orang khawarij, maka Al-Quran berubah menjadi khawarij. Kalau yang membaca akidahnya akidah mu'ayah, jabriyah, Al-Quran akan berubah menjadi jabriyah. Kenapa? Orang yang membaca sebuah artikel, yang membaca sebuah buku, akan dipahami sesuai dengan apa yang dia miliki daripada modal akidah yang pertama. Sehingga ketika dia memahami salah, tidak ada yang membenarkan kesalahannya. Berbeda ketika dia duduk di hadapan seorang na'am guru, ketika dia duduk di hadapan seorang syekh, seorang ahlul ilmi, kemudian dia menyatakan, saya meyakini akidah ini, apakah akidah ini na'am sesuai dengan akidahnya Tayyib Rasul, akidahnya para sahabat, maka dia akan dibenarkan ketika itu juga, dan akan bisa meluruskan akidah daripada keyakinan yang dia miliki. Ini bedanya seseorang yang belajar di hadapan seorang alim dan seseorang yang belajar hanya membaca dari artikel-artikel saja. Nah, terkadang artikel itu salah cetak, Terkadang artikel itu bertambah di sana tob'ahnya, yang tadinya tidak memakai ucapan tidak, di situ terselipkan ucapan tidak sehingga maknanya berbeda. Nah, maka disinilah di antara daripada manfaat kenapa kita harus duduk dalam belajar. Duduk dengan seorang guru dalam belajar. Kenapa? Karena guru itu dia akan na'am yuhaqqiqul kitab, dia akan benar-benar melihat dan mentahqiq, mengoreksi isi kitab tersebut. Apakah seperti ini betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis? Nah, ini bedanya. Bedanya kita belajar sendiri dengan belajar dengan seorang guru. Nah, dan akan menjelaskan makna-makna yang sulit untuk dipahami. Ya, menjelaskan makna-makna yang sulit untuk dipahami oleh seorang murid. Qala al-allama Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, beliau menyebutkan atau menukil ucapan dari suhuf majalah yang disebut dengan Jaridatul Basair. Beliau menyebutkan ucapan warubba taisirin juliba taksir, terkadang perkara yang mudah mendatangkan kesusahan. Berapa banyak kemudahan justru malah mendatangkan kesusahan. Fa inna hadza taysir, sesungguhnya kemudahan-kemudahan ini ramal uqula bil kasali wal aidi bisyalal. Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada manusia terkadang melemahkan akal, menjerumuskan kepada sifat malas dan mengantarkan tangan-tangan ini untuk semakin lumpuh di dalam berusaha. Nah, sekarang ketika gampang untuk mencari artikel di internet, gampang di dalam mencarinya, gampang dalam apa namanya mengcopy pastenya, orang semakin apa namanya malas untuk menulis. Ya. Oh, iya. Ketika seseorang mudah untuk memperoleh itu semuanya, semakin apa namanya malas untuk menggerakkan tangan untuk menulis, mencari faedah nanti juga ya cari di internet, kita copy paste selesai. Besok dibaca, tahu dibaca atau tidak, selesai atau tidak. Ya, semakin malas tangan-tangan semakin lumpuh untuk menggerakkan apa namanya di dalam mengikat al-haq. Dan ini sahih kata beliau, berapa banyak kemudahan yang semakin dimudahkan oleh Allah membuat malas dan membuat lumpuh tangan-tangan ini. Adanya radio semakin juga memalaskan. Gampang, radio kan ada, tinggal setel radio, kita taklimnya di rumah. Ya, satunya taklimnya dengan kakinya di atas, satunya lagi taklimnya dengan masak, satunya lagi taklimnya dengan ngobrol ya dengan istrinya. Enggak akan mendatangkan barokah. Berbeda kalau kita mendatangi majelisul ilm, kita duduk. Ya, kita konsentrasi. Walhamdulillah kita dapat pahala. Tetapi kalau kita taklim, mendengarkan kaset, mendengarkan radio, walaupun ada manfaatnya tetapi sedikit mendatangkan barokah. Kenapa? Karena kita mendengarkannya tidak dengan konsentrasi, tidak pula dengan niat untuk mencari ilmu, sekedar lalu-lalu lalang saja. Oh, iya. Maka oleh karena dinasihatkan, bahkan ada salah seorang mudaris yang ketika dia mengajar sebuah das tidak mau direkam sama sekali, baik itu lewat ya rekaman yang ada atau lewat lain sebagainya. Kenapa? Saya tidak mau. Naam, manusia itu semakin tidak menghargai ilmu. Dengan bagaimana ketika dia sudah mendapatkan rekaman, akhirnya dia tidak menghadiri majelis ilmu dan cukup menggantungkan diri dengan rekaman. Sehingga numpuk rekamannya, yang satu belum didengarkan, yang lalu belum didengarkan, numpuk yang ini akhirnya dihapus sebelum didengarkan. Belum lagi kalau dia dengarkan di rumah, satunya kakinya di atas, ya rekamannya di bawah kakinya, kemudian duduknya pun ya berbagai macam posisi dia lakukan, sehingga tidak barokah dan tidak menghormati ilmu, tidak menghormati Al-Quran yang dibacakan di hadapannya, tidak menghormati hadis yang dibacakan di hadapannya. Taib. Qala wa i'tiqadu su'ubatil haqqi wa ghamudihi wastibahihi syubhatun iblisiyatun syaitaniyah liyusarrifu bihan nasa 'anil nadhari wa taharil haqq. Keyakinan susahnya memahami kebenaran, sulitnya dan tersamarnya sebuah kebenaran adalah syubhat yang dilontarkan oleh iblis, oleh syaitan untuk memalingkan manusia daripada meneliti dan berusaha untuk mencari kebenaran. Hatinya akan turun, hatinya akan kecil, kecil hati ketika dia belajar, toh saya tidak mampu untuk berkata, saya tidak mampu dan belum bisa untuk menentukan kebenaran. Taib. Qala al-Imamul Mujaddid Muhammad Abdullah Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Sittatu Usulin Azimah, berkata Syekh Muhammad Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, raddu syubhah, membantah sebuah syubhat. Dan beliau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang imam pembaharu pada zamannya, seorang imam yang senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, memperingatkan kaum muslimin dari menyembah makhluk dan meninggalkan sesembahan yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi wan Nasara dan orang-orang yang membenci Islam, mereka hendak menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang sahihah, akidah tauhid, dengan menyandarkan bahwasanya akidah tauhid ini adalah akidah Wahhabi. Akidah tauhid ini akidah Wahhabi, bukan akidah Islam. Tujuan apa mereka? Supaya meyakini bahwasanya akidah tauhid ini bukan akidahnya kaum muslimin, tetapi akidahnya kaum Wahhabi. Dan kaum Wahhabi ini bukan kaum muslimin, kata mereka. Kaum Wahhabi ini adalah antek-anteknya Yahudi dan Nasara, kata mereka. Persis apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Syiah Rafidah, ketika hendak menjauhkan kaum muslimin daripada Islam, mereka memfitnah para pembawanya. Abu Hurairah tidak selamat dari cercaan orang-orang Syiah. Kemudian Umar bin Khattab tidak selamat daripada caci makian kaum Syiah. Abu Bakar, Umm Ali, Utsman, demikian juga istrinya Nabi SAW Aisyah, tidak selamat. Apa tujuan mereka mencela para sahabat ini? Tujuan mereka mencela para sahabat adalah untuk mengantarkan, apabila manusia sudah membenci para sahabat, tentunya mereka akan membenci apa yang mereka bawa daripada dinul Islam. Sementara kita tahu bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kita juga tahu Aisyah radhiyallahu anha ibunda kaum mukminin adalah seorang wanita dari kalangan Naam ibunda kaum muslimin yang terbanyak meriwayatkan hadis. Kalau seandainya Abu Hurairah sudah berhasil untuk dicela dan diyakini bahwasanya dia adalah tercela, demikian pula sahabat-sahabat yang lain, maka akan secara tidak langsung kaum muslimin akan berhati-hati dengan apa yang mereka bawa. Demikian juga akidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang digelari dengan gelar Wahhabi. Ketika seseorang sudah benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dia akan menolak dakwah yang beliau serukan di tengah-tengah manusia, sementara dakwah itulah dakwah tauhid. Ya, jadi kalau engkau pengin menjauhkan seseorang dari kebaikan, maka hancurkan para pembawanya. Kalau sudah berhasil engkau hancurkan para pembawanya, manusia pun akan meninggalkan apa yang mereka bawa. Kalau seandainya kita ya menyadari hal itu, dan orang-orang Yahudi dan Nasara itu orang-orang yang bodoh, maka mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang penuh dengan siasat dan taktik seperti ini. Tetapi karena orang-orang Yahudi dan Nasara adalah orang-orang yang pandai bersiasat, maka mereka tidak berani mengatakan akidah tauhid itu akidah yang sesat. Mereka tidak akan berani mengatakan kalau syirik itu adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kaum muslimin serta merta akan membantah mereka satu persatu. Tetapi kalau yang dicela pembawanya, maka secara tidak langsung apa yang dia bawa pun akan ditinggalkan. Taib. Dan beliau adalah ya yang dinisbahkan kalimat Wahabi oleh orang membenci akidah, akidah tauhid. Raddus syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah wa tibail ara'i wal ahwa al mutafarriqatil mukhtalifah. Bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan di dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti pendapat hawa yang berbeda-beda, berselisih. Ini syubhatnya syaitan. Kalau dibacakan Al-Qur'an, wah ini masih mentah. Kalau kita langsung ngambil dari Al-Qur'an, kalau kita langsung ngambil dari sunnah, ini masih mentah, belum bisa langsung kita makan. Ya, kita harus mengikuti pendapat-pendapat imam. Ya, meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, mereka berpaling mengikuti pendapat-pendapat manusia. Pendapat-pendapat yang penuh dengan hawa nafsu, pendapat-pendapat yang penuh dengan berbagai macam perbedaan satu dengan yang lainnya. Apa kata beliau? Wahia anal Qur'ana wa sunnah, Al-Qur'an dan sunnah itu la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq, tidak diketahui oleh seseorang kecuali mereka-mereka yang dikenal dengan mujtahid mutlak, seorang ulama yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan yang sungguh sangat tinggi. Itu baru mereka yang bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah. Adapun kita-kita ini belum bisa untuk memahami Al-Qur'an. Wal mujtahidu huwal mausufu bikadha wa kadha, kata beliau, atau mengisahkan pendapat mereka. Adapun mustahid itu adalah orang yang disifati dengan ini dan ini. Ausafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar, sebuah sifat yang sampai-sampai tidak akan didapatkan pada sebuah umat, sampai-sampai Abu Bakar pun tidak memiliki sifat tadi. Umar pun yang dikatakan khalifah tidak pula memiliki sifat tadi. Karena sifatnya sangat sulit. Fa illam yakunil insanu kadzalik, kalau seandainya manusia itu belum mencapai tingkatan-tingkatan sifat-sifat ini tadi, kata mereka, falyu'rid anhuma, hendaklah dia meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan engkau pahami Al-Qur'an dan sunnah fardhon hatman, sesuatu yang wajib. La syakka wal iskala fi, tidak diragukan dan tidak dipermasalahkan lagi. Jangan kau pahami. Wa man talabal huda min huma fahuwa imma zindiq, kata mereka. Barang siapa yang berusaha mencari petunjuk dalam Islam ini langsung diambil dari Al-Qur'an, diambil dari para sunnah, maka dia seorang yang zindiq. Wa imma majnun, atau dia itu orang gila. Li ajri su'ubati fahmihima, karena anggapan bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang sangat sulit. Ini kata mereka. Jadi wajar ketika disampaikan kepada mereka hadis, disampaikan kepada mereka Sunnah, ditolak. Imamku lebih paham daripada ini semuanya. Ya, guruku lebih paham daripada ini semuanya. Madhabku lebih betul, lebih benar daripada madhab yang lainnya. Sehingga dikisahkan dalam sebuah kitab, apakah kita harus bermadhab? Sebutkan di sana hadis yang palsu. Disebutkan oleh sebagian pengikutnya Hambaliyah atau Hanafiyah. Mereka menyebutkan hadis yang sangat palsu dalam rangka untuk menjatuhkan madhab Syafi'i. Yang sering kita ulang, sayati zamanun, akan datang nanti suatu zaman, rajulun, seorang laki-laki, ismuhu Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris namanya Imam Syafi'i. Wa huwa adallu min iblis, dan dia itu lebih sesat daripada iblis, kata mereka. Apa gunanya? Untuk menghancurkan madhabnya Imam Syafi'i, membuat hadis palsu, Fa subhanallah wa bihamdihi kama bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran wa khalqan wa amran fi raddi hadhi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta. Maha suci Allah, dengan memujinya sebagaimana telah Allah terangkan secara syar'i, secara takdir, secara khalqan, secara dengan makhluknya dan perintahnya, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai macam segi. Syubhat apa yang dibantah? Bahwasanya al-haq itu susah untuk dipahami, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kita pahami langsung. Syubhat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sisi. Balagot ila haddid darurati al-amah, bahkan sampai kepada batasan yang mampu untuk dipahami oleh orang awam sekalipun. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun, dan sungguh telah hak sebuah ucapan atas mereka, mereka tidak beriman. Jadi sudah ketetapan bagi Allah bahwasannya kebanyakan manusia itu keadaan mereka tidak beriman. Jadi jangan heran kalau mayoritas manusia itu tertutupi dengan kebenaran. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan, kami telah jadikan di leher-leher mereka sebuah belenggu. Fahya ilal atqani fahum mukmahun, sampai tertunduk ke dagu-dagu mereka dan mereka tertundukkan dengan belenggu tadi. Wa ja'alna min baini aydihim shadda, kami telah jadikan di hadapan mereka penutup. Wa min khalfihim shadda, dan di belakang mereka penutup. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun, kemudian kami tutupi mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Wa sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdzirhum la yu'minun, sama saja atas mereka kalian beri peringatan atau tidak, mereka enggak akan beriman. Kalian teriak-teriak agar supaya mereka beriman, atau kalian diam saja, maka tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, kenapa? Karena sudah tertutupi telinga mereka. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka itu tuli dari mendengar kebenaran. Dan mereka itu bisu dari mengucapkan kebenaran. Dan mereka buta daripada kebenaran. Dan mereka sama sekali tidak akan kembali, kata Allah. Innama tungziru, hanyalah yang mampu untuk engkau berikan peringatan, kata Allah, manit taba'a dzikra, orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Itu yang bisa untuk engkau berikan peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah di kala kesendiriannya. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira bagi orang tadi dengan sebuah ampunan dan juga pahala yang sangat mulia. Wa qala al-allamatul amir as-sunani rahimahullah, berkata al-imam Sunani, beliau ini berasal dari Sana, negeri Yaman, sehingga beliau dinisbahkan kepada Sunani dan terkenal dengan nama itu. Beliau mengatakan, dan ini akhir dari ucapan nukilan dari penulis, yashku min ulaika, yang mengadukan permasalahan dari mereka, alladzina ja'alu bainan nas, orang-orang yang menjadikan di antara manusia, wa darakil haq wa ma'rifatihi, dan di antara mengetahui kebenaran dan mengenalnya, hijaban masturo. Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka menghalang-halangi manusia dan juga menghalang-halangi mereka daripada ilmu? Wa hisnan mani'a, sebuah tameng yang sangat kuat. Bidak wa so'ubatil haqqi wa ghamudihi wa khafaihi, dengan seruan hak itu susah. Memahami kebenaran itu sulit. Memahami kebenaran itu perkara yang sangat rumit. Faqala falaita syi'riduh, seandainya. Malladhi khasal kitab wa sunnah, apa yang menghususkan Alkitab dan Sunnah, bil man'i an ma'rifati ma'aniha, dengan melarang untuk memahami maknanya, apa? Apa yang menghalanginya? Apa yang bisa mengkhususkan di dalam menghalangi untuk mengetahui isi dari Al-Quran? Kata beliau, kalau seandainya Al-Quran ini harus dipahami dan memahaminya perlu untuk cari ilmu sampai sekian tingkatan, berarti Al-Quran ini bukan petunjuk. Ya, kalau seandainya memahami Al-Qur'an ini butuh ilmu bahasa sampai tamat dari A sampai Z, berarti Al-Qur'an ini dipertanyakan kalau itu sebuah petunjuk. Berarti Allah itu adalah na'am, atau Allah Subhanahu wa taala telah berbohong ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah telah bohong dengan perkara ini. Kalau seandainya memahami Al-Qur'an itu harus butuh sekian dan sekian dulu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu telah berbohong dalam ucapannya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, di bahwasanya kitab itu Al-Qur'an tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Ini adalah ucapan yang bohong. Wa fahmu taraqibiha wa mabaniha. Apa yang bisa menghususkan sehingga melarang untuk memahami tarkib susunannya dan juga bangunan-bangunan kalimatnya. Wal i'radu an istikhraji ma fiha, dan berpaling daripada mengeluarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Hatta ju'ilat ma'aniha kal maqsurat. Sampai-sampai mereka tadi menjadikan makna yang terkandung dalam Al-Quran itu seperti maksurat, ya, mutiara yang tertutupi. Fil khiyam, yang di kemah-kemahnya. Qad duribat dunaha suhuf, dan sudah tertutup di sebuah perkemahan, ditutupi dengan sebuah tirai. Seakan-akan seperti itu memahami Al-Quran. Susah. Seperti apa? Mutiara tadi sudah di tengah lautan, tertutup dengan apa namanya, tempurungnya, kemudian tertutupi dengan air. Sama sekali susah untuk dipahami. Ya, sampai-sampai mereka yang mendakwahkan seperti itu, mengibaratkan untuk memahami Al-Quran. Walam yabqalana illa ilaiha illa tardidu al-fadhiha wal-huruf. Dan tidak tersisa lagi dari kita, dari Al-Quran ini, kecuali membaca ngulang-ngulang saja. Dan huruf-hurufnya, adapun maknanya enggak tahu, Allah yang tahu. Ketika ditanya apa makna ayat ini, wallahu alam, Allah yang tahu. Ketika ditanya apa maksud ayat ini, wallahu alam, Allah yang tahu. Kalau enggak, tanyakan pada alim, ya, madhab fulan, alim madhab fulan. Kalau kita enggak tahu apa maknanya, padahal jelas. Ya, wa in istinbata ma'aniha qad sara hijran mahjura wa haraman muharraman mahsura, kata beliau. Sampai-sampai pengin mengambil sebuah kesimpulan dari mana Al-Quran atau Sunnah dengan dakwah yang mereka serukan tadi, seperti sudah membatu, membeku, diharamkan, dan sudah tertutup keadaannya, tidak bisa lagi disingkap bagaimana, apa dan tujuan makna daripada diturunkannya apa, Al-Quran. Jadi kesimpulan daripada poin yang kedua ini apa? Kesimpulannya adalah bahwasanya Syekh penulis kitab ini menerangkan kepada kita bahwasanya al-haq itu mampu untuk dipahami oleh setiap individu-individu kita. Bahwasanya keyakinan memahami al-haq itu perkara yang sulit, bahwasanya memahami al-haq itu harus butuh syarat-syarat tertentu, itu merupakan sebuah na'am seruan yang batil, tidak boleh untuk diikuti. Karena Al-Quran adalah kitab yang muhkamat, kitab yang isinya adalah perkara-perkara yang jelas. Taib, langsung bisa dipahami oleh pembacanya. Wa ukhru mutasyabihat, tetapi sebagiannya ada perkara yang tersamarkan. Maksudnya apa? Tersamarkan pada sebagian kita, tetapi tidak tersamarkan oleh para ulama. Jadi kalau kita, ya, ketika membaca Al-Quran atau Sunnah ada lafad-lafad yang seakan-akan tersamarkan, maka itu binisbah kepada diri kita. Tetapi kalau oleh para ulama, maka tidak ada satupun ayat kecuali telah jelas. Ini maksud daripada apa? Sebagian tafsir, ya, bahwasanya Al-Quran itu semuanya muhkamat, semuanya jelas. Sebagian mengatakan dalam ayat fiha muhkamat wa fiha mutasyabihat, di dalamnya ada yang jelas, di dalamnya ada yang tersamar. Maksudnya apa? Pada sebagian realita manusia. Karena tingkat kemampuan manusia itu berbeda-beda. Nah, maka oleh karena itu, di dalam poin yang kedua ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan bimbingan dan juga nasihat kepada kita bahwasanya kebenaran itu mudah untuk didapat, apalagi pada zaman sekarang. Para ulama yang terpercaya dengan keilmuan mereka banyak, tinggal kita menanyakan kepada mereka apa dan juga permasalahan apa yang sedang kita hadapi, sehingga mereka akan membimbing kita dengan istinbat yang mereka ambil daripada Al-Quran dan juga sunnah, dan meninggalkan taklid mengikuti ucapan tanpa dalil. Ini bedanya taklid dengan ittiba, bedanya muqallid dengan muttabi. Kalau muttabi sama-sama mengikuti, muqallid juga sama-sama mengikuti, cuman bedanya kalau muttabi mengikuti hadis, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sumber yang jelas di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tetapi kalau muqallid mengikuti ucapan seseorang dan tidak tahu dari mana ucapan tadi dia ambil, apakah kesimpulan sebuah nas atau sekedar pendapat yang dia miliki. Jadi kalimat muttabi' dan muqallid itu sama sebenarnya, ya, sama-sama mengikuti. Cuman kalau muttabi' mengikuti sunnah, tapi kalau muqallid mengikuti ucapan tanpa dalil. Maka senantiasa disunnahkan, senantiasa dibimbingkan kepada kita oleh para ulama, kalau kita bertanya dengan sebuah pertanyaan, maka diminta jawaban dengan dalilnya apa. Ya, sehingga apa? Ketika kita meyakini sebuah ucapan tadi, bukan meyakini dari fulan, tetapi kita meyakini dari apa? Allah serta Rasulnya, sehingga kita terhindar daripada taklid. Naam. Terhindar dari taklid terhadap seseorang, mengikuti ucapan tanpa dibangun di atas sebuah dalil. Kalau ta'assub fanatik lebih jelek. Apa? Dia mengikuti sebuah ucapan, salah atau benar pokoknya dibela. Ini namanya fanatik. Taklid dengan fanatik itu beda. Ta'assub dalam bahasa Arab namanya ta'assub, salah benar dibela, pokoknya guruku betul, lawannya salah, namanya ta'assub. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakan i'tiqadul mubtil innahu alal haq. Poin yang akan datang insyaallah, keyakinan seorang yang berbuat kebatilan, dia di atas kebenaran. Ini yang semakin tambah susah. Salah tapi meyakini dia benar. Baik. Ini juga perkara yang bisa menghalangi seseorang dari sebuah kebenaran. Walhamdulillah. Tapi di sini ada pertanyaan. Masyaallah ta'ala taufik wassadat. Bismillah, assalamualaikum. Pertanyaan, apakah terhitung satu rakaat atau tidak apabila makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri, lalu makmum takbiratul ihram membaca istiftah dan membaca al-fatihah, akan tetapi membaca al-fatihah belum selesai, imam sudah ruku. Taib. Sebelum ana menjawab pertanyaan ini, saran ana, nasihat ana, kalau seandainya seseorang tersebut mengikuti sebuah jamaah dan dia masbuk, ya, dan dia masbuk, entah itu sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya atau sholat sirriyah yang di apa lirihkan suaranya, hendaklah seseorang itu memiliki perkiraan. Thayyib, memiliki perkiraan. Kalau seandainya perkiraannya ketika dia mengikuti imam tadi, dia membaca doa iftitah kemudian setelahnya al-fatihah keburu, maka silahkan. Tetapi kalau tidak, maka mencukupkan dengan membaca al-fatihah itu cukup. Ya, tidak perlu membaca apa? Doa iftitah. Tidak perlu membaca doa iftitah. Kemudian kalau seandainya toh dia sudah mencukupkan dengan al-fatihah kemudian tidak selesai, maka dia berusaha menyelesaikan dengan tetap menjaga tartilnya sambil apa namanya menyelesaikan al-fatihah, kemudian kalau bisa secepatnya mengikuti gerakan imam, itu lebih afdol. Tetapi kalau dia baru masuk dalam sholat kemudian Allahu Akbar, bismillah, imam sudah Allahu Akbar untuk ruku, sudah ikuti ruku. Nah, di sini nanti ada khilaf. Ada dua pendapat yang semuanya silahkan untuk diambil. Yang ini juga silahkan, yang itu juga silahkan. Bahwasannya seseorang yang mendapati rukuknya imam dianggap satu rakaat. Ini pendapat yang pertama. Man adraka raka'ati faqad adraka shalah. Ini dalilnya. Barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam, dia telah mendapati salat satu rakaat. Sempurna. Sebagian mengatakan, ya, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kalau dia mengikuti pendapat ini, rukuknya dia tadi belum dianggap satu rakaat, dia tambah satu rakaat. Kalau saya pribadi memilih pendapat yang kedua karena lebih tenang. Kalau pendapat yang pertama khilaf, rukuk ini dapat rakaat apa enggak, ya toh? Khilaf. Kalau tetap kita melanjutkan satu rakaat, enggak ada khilaf. Selesai. Nah, lebih tenang dalam hati. Karena apa, jelas apa hadisnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Sudah terjawab insyaallah. Kalau dia berpendapat dengan pendapat yang pertama, silahkan untuk menganggap satu rakaat. Kalau pengin berpendapat dengan pendapat yang kedua dan itu yang saya kuatkan, maka berdiri. Tidak usah-usah susah. Wah, bagaimana yang betul? Sekarang naam, sholat saja kok pakai dipermasalahkan. Sudah, bismillah, berdiri satu rakaat. Tidak ada 10 menit insyaallah, selesai. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di depan tembok masjid tersebut ada kuburan? Tinggalkan, cari yang lain. Bahkan sebagian mengatakan boleh, tapi tinggalkan. Tapi kalau tidak sengaja kemudian sudah sholat, insyaallah tidak apa-apa, tidak perlu diulangi. Gak perlu diulangi. Karena sekarang kuburan tadi sudah dijadikan sebagai apa? Kiblat. Ini kita khawatir. Tetapi kalau apa, kuburan tadi terhalang dengan tembok masjid, tembok kemudian kuburan, gak apa-apa. Tapi kalau langsung di depan ya seperti ini, di depan kita, di sebelah tembok ini tanpa ada penghalang jalan atau lain sebagainya, maka cari yang lain. Cari yang lain lebih selamat. Daripada kita berselisih, cari yang tidak berselisih, apa tinggalkan. Kalau ada yang masjid yang jauh, di sana lebih afdol. Jadi keluar dari perselisihan itu lebih baik daripada kita mengamalkan sebuah amalan yang di situ berselisih, walaupun anggapan kita ini rajih. Ini datang terkadang sebagian mengatakan ini syubhatnya di sini. Ya, syubhatnya terkadang di sini terjatuhnya, kok fulan seperti itu ya. Padahal ini menurut ya taunya terkadang orang itu yang dhaif, yang lemah. Jadi kita meninggalkan yang berselisih ini, kita beralih kepada yang tidak berselisih. Ini selamat. Kalau tidak ada apa namanya jalan untuk kita keluar, ya sudah cari yang terkuat. Apakah termasuk sunnah menjadi penggembala kambing? Bagaimana dengan menjadi penggembala sapi, kerbau, yang lainnya, karena para rasul adalah seorang penggembala? Wallahu a'lam. Bukan termasuk sunnah. Adapun pengen menggembala, menggembala saja. Termasuk sunnah apabila terjadi sebuah fitnah. Kalau misalkan memang sudah terjadi fitnah dalam agama, sudah benar-benar ya tidak ada yang menegakkan al-haq, semuanya bersih, sudah sekarang ambil kambingnya, ambing sapinya, gembala di perbukitan, selamat. Ini hadisnya seperti itu. Tapi kalau dikatakan apa-apa menggembala kambing itu sunnah, tidak. Karena perbuatan Rasul yang tidak diperintahkan itu ya bukan termasuk perkara yang disunnahkan. Naam. Bukan berarti kalau Rasul penggembala kita jadi penggembala. Ya, bukan berarti kalau Rasul itu jadi pemimpin kita sudah jadi pemimpin. Nah, sekarang kita tanya juga, Rasul sekarang pemimpin kaum muslimin. Rasul sekarang seorang nabi. Apakah kita juga diperintah menjadi nabi? Diperintah enggak menjadi nabi? Menjadi rasul? Justru dikatakan kamu ini kadzab. Enggak ada rasul setelah nabi. Bukan berarti apa yang ada pada rasul itu kita harus apa? Menyamainya. Kecuali yang sifatnya apa namanya? perkara-perkara yang sifatnya sekedar apa namanya pengin itiba saja, namanya jibiliyah, sunnah jibiliyah, sunnah-sunnah yang tidak diperintahkan tapi dilakukan oleh Nabi, seperti rambut panjang. Nabi enggak pernah memerintah kalau mau berambut panjang ya silakan, enggak ya enggak apa-apa, disesuaikan dengan keadaan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau rambut panjang ini menjadi simbol orang-orang preman, maka jangan kau berambut panjang, berhujah dengan apa namanya Nabi berambut panjang. Kenapa? Itu simahnya, tandanya orang-orang nakal. Seperti itu. Wah, saya pengen sunnah na'am, tetapi karena sunnah yang sifatnya jibiliyah tadi sudah menjadi simbol kejelekan, maka jauhi. Ya. Kalau sudah menjadi simbol sebuah kejelekan, maka jauhi. Kalau sunnah-sunnah simanya prinsip, walaupun jadi simbol kejelekan, gak boleh kita jauhi. Wah, sekarang orang Yahudi panjangkan jenggot, kok kita harus menjauhi? Enggak, ini beda. Ini sunnah perintah dan sunnah jibil yang sifatnya dilakukan oleh Nabi tapi gak diperintahkan, beda dengan sunnah perintah. Kalau jenggot ini perintah, walaupun orang Yahudi panjangkan jenggotnya, ya biarkan. Ya, bukan berarti kita, wah berarti kita harus milisi orang Yahudi ini. Kalau zaman Rasul dulu Yahudi kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Sekarang orang Yahudi beda. Ya, kumis dihabiskan, jenggot dipanjangkan. Apa kita harus menisi mereka kumis ditebalkan, jenggot dipangkas? Tidak. Ini sunnah, sifatnya sunnah yang perintah, bukan sunnah jibiliyah yang ada pada diri Nabi kemudian tidak diperintah. Ini beda. Toi. Apa ciri-ciri ulama? Adakah menjadi ulama mempunyai syarat-syarat? Jelas. Orang bodoh tidak bisa jadi ulama. Syaratnya jelas, cari ilmu. Dan tidaklah seseorang itu ulama kecuali dipersaksikan oleh ulama yang lain. Dipersaksikan oleh ulama yang lain. Kita enggak mesti saya ini ulama, harus suruh saya. Siapa yang persaksikan kalau fulan ulama? Ulama yang sama. Seseorang tidak akan bisa menilai sesuatu kecuali memang dia memilikinya. Ulama bisa menilai fulan ulama karena dia tahu. Dia punya ilmu. Nah, kalau kita enggak bisa menilai, kita menilai seseorang dengan kadar yang ada pada kita. Fulan ini pinter, padahal menurut ulama fulan ini belum ada apa-apanya. Tapi menurut kita karena dia sudah fahim, wah masya Allah ini pinter, tapi kata ulama ini belum ada apa-apanya. Jadi penilaian kita seseorang itu berilmu atau tidak, itu ulama yang menilai. Kita menilai seseorang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita baru bisa baca Iqra, lihat orang yang sudah bagus bacanya, masya Allah ini ulama, belum tentu. Ya, ulama itu ada syarat-syaratnya. Berilmu, mengamalkan dengan ilmu diantaranya. Kalau sekedar nama ulama, orang yang berilmu. Adakah di Indonesia mempunyai ulama yang bisa menjadi rujukan? Wallahu a'lam. Kalau ulama belum, kalau ahlul ilmi banyak. Kalau tolabul ilmi banyak. Ulama itu berat. Ya, gelar ulama itu bukan gelar sembarangan. Kalau tolabul ilmi, insya Allah kita semua tolabul ilmi. Walaupun masih tulaib. Sebutan syekh ada dua pengertian, yaitu sebutan untuk ulama dan sebutan untuk orang yang lebih tua. Bagaimana cara membedakannya? Bedakan dia punya ilmu atau tidak. Kalau dia punya ilmu dipanggil syekh, dia ulama. Kalau dia orang tua kemudian dipanggil syekh, dia itu karena sudah tua. Syekh itu kadang gelar untuk kemuliaan, kadang gelar untuk kelemahan, kadang gelar untuk tua, ada tiga. Kalau seorang pembawa hadis dikatakan fulan syekh, maksudnya apa? Fulan ini lemah. Itu. Ini kalau dalam ahlul hadis, bahasa orang-orang yang apa berkompeten dalam hadis, orang yang lemah hafalannya dikatakan syekh. Karena kalau sudah syekh itu lemah hafalannya. Kalau sudah tua. Bagaimana cara membedakannya? Bedakan dia punya ilmu atau tidak. Itu. Seorang ulama berijtihad, kalau benar mendapat dua pahala, kalau salah mendapat satu pahala. Apakah benar pengertian ini? Tolong jelaskan. Na'am. Ya, seperti itu penjelasannya hadis. Idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajran, kata Rasul. Hakim itu kalau berijtihad betul dapat dua pahala. Wa in istahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia berijtihad kemudian salah, maka dia dapat satu pahala. Kenapa dapat salah padahal salah? Dia sudah berusaha. Dia sudah mencari dan berhukum ternyata salah. Ya, maka dia dapat satu pahala. Nah, kemudian kita yang tahu itu kesalahan jangan diikuti. Seperti gampangannya ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah yang real saja mengatakan bahwasanya wudu itu cukup di ubun-ubun. Ini belum beristihad karena belum ada hadis. Istihad beliau ini binisbah kepada beliau mengucapkan ucapan ini satu pahala. Tapi untuk kita yang setelah Imam Syafi'i yang hidup pada zaman sekarang, ketika tahu ijtihad seorang ulama itu salah, jangan diikuti. Kalau dia dapat satu pahala, kalau kita mengikuti kesalahan, kita dapat dosa. Nah, seperti itu. Bismillah, kita disunahkan makan dengan tangan kanan. Bagaimana jika makan dengan kedua tangannya, seperti yang banyak dilakukan kaum muslimin saat ini, seperti tangan kanan memegang sendok dan tangan kiri pegang garpu? Ini kaum muslimin yang tidak tahu dengan sunnah, kaum muslimin yang tidak tahu dengan adab-adab makan, kaum muslimin yang hanya tahunya lihat sinetron, pengen gaya seperti apa? Para binatang film, korban-korban televisi, ya korban-korban pengen jadi orang kaya, enggak jadi orang kaya. Jadi amalan kaum muslimin itu bukan hujah. Kalau kita pengen lihat agama Islam, jangan lihat kaum muslimin, tapi lihatlah Islam itu apa. Kalau kita pengen lihat manhaj salaf, jangan dilihat orangnya, lihat ajarannya apa. Kalau kebanyakan kaum muslimin ini orang-orang yang enggak tahu, apa yang dihadapannya itu yang diambil. Sunnah tangan kanan, jangan tangan kiri. Gak boleh, haram. Karena setan makan dengan tangan kiri. Dengan kedua tangan juga tidak boleh. Kalau pengen pakai garpu dan sendok, tangan kirinya diam, pegang piringnya. Tangan kirinya pegang piring, tangan kanannya gantian. Kadang sendok, kadang garpu, boleh. Kalau sekedar untuk apa memotong, ya sekedar untuk memotong boleh, satu pegang garpu, satu pegang sendok, tapi sendok yang dipakai untuk makan dengan tangan kanan atau dengan garpu tapi dengan tangan kanan. Satu lagi, bagaimana adab salam dan untuk siapa saja salam diucapkan kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang belum engkau kenal dari kalangan kaum muslimin, bukan dengan orang kafir. Nah, bagaimana kalau kita enggak tahu, kalau selama kita masih hidup di negara kaum muslimin, mayoritasnya kaum muslimin, kita hukum asalnya adalah muslim, silahkan salam. Ya, ala dulukum ala syai'in idza fa'altum habbabtum bainakum afsus salama bainakum. Afsus salama ala man ta'rif wa ala man ya'rif, wa ala man ta'rif, ala man la ta'rif wa ala man ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Tapi ya dilihat keadaannya, jangan di jalan salam-salam terus. Kadang orang disalami malah bengong karena tidak paham, dilihat. Kalaupun mau salam, alhamdulillah, sebarkan salam sebanyak-banyaknya. Waktu kecil saya belum diakikah karena orang tua tidak mampu. Bolehkah saya akikah sendiri dengan harta yang saya miliki? Dan bagaimana pembagian akikah secara syar'i? Boleh. Berdasarkan ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, Lau anni a'lam anni lam akoktu la akoktu an nafsi. Kalau seandainya aku tahu dulu orang tuaku belum mengakikah diriku, saya akan akikah dengan na'am hartaku sendiri, boleh. Insyaallah akikah untuk diri sendiri boleh. Cara membagikannya gampang. Kasih ke kita kambingnya, nanti kita potong, nanti kita makan bersama-sama. Gak perlu ruwet-ruwet kok akikah. Atau kasihkan di pondok biar dimakan sama santri. Gak susah, gak perlu di, gak harus pakai apa namanya, istilahnya kita akikah nyembelih kambing, sudah serahkan, sudah mau yang mau makan makan, mau dibagi ya alhamdulillah, mau dimasak ya alhamdulillah, nggak ada yang susah bagian akikah itu. Nah, kita ngundang teman-teman kita boleh, nggak ada khusus-khusus dalam perkara ini. Beda dengan apa, kafaroh, beda dengan kafaroh. Seperti apa namanya, memberi makan 10 orang itu ada aturannya. Cuman kalau akikah, yang penting nyembelih kambing, silahkan yang mau makan atau mau dibagi, dimakan sepertiga, disodakokan sepertiga, dan disimpan sepertiga. Enak. Jadi kalau kita akikah dibagi 3 bagian, sepertiga buat kita, sepertiga untuk kita simpan, sepertiga untuk disodakokan. Mau sodakan semuanya, baik. Mau disimpan wah besok saya masih, karena doyan kambing saya untuk makan besok juga boleh. Gak harus habis. Membagi daging akikah itu tidak harus habis sehari itu juga. Jangan dipahami kalau akikah itu enggak boleh untuk kita makan atau enggak boleh untuk kita simpan, simpan sepertiganya. Simpan sepertiganya, sepertiganya kita makan dengan keluarga, sepertiganya kita sedekahkan. Kalau mau disedekahkan semuanya, itu lebih baik dan menunjukkan keikhlasan dia dalam beribadah. Baik. Jelas ya? Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang anak anggap sebagian belum pernah belajar fikih. Jadi kalau misalkan jawaban yang anak sampaikan tadi tidak bisa dipahami, silahkan tanyakan langsung. Tapi kalau sudah dipahami, walhamdulillah. Karena pertanyaan seperti ini semuanya sudah dibahas dalam kitab fikih semuanya. Semua sudah dibahas dalam kitab fikih. Alhamdulillah kita ada dars di sini. Kita fikih nanti tinggal minta kepada panitia yang mengelola Ahdudi atau Abu Askiyah atau Abu Fadilah untuk minta jadwal-jadwal kajian di sini. Alhamdulillah ya ikhwah. Dulu anak kenal dakwah salaf itu harus datangnya ke Ciamis untuk cari ilmu. Ya, dari Cirebon ke Ciamis. Kalau sekarang di kita ada astadidah yang banyak semuanya. Nah, alhamdulillah lulusan luar negeri semuanya. Nah, kalaupun kita enggak bisa mengambil akhlaknya, kita bisa mengambil ilmunya dengan mudah. Kalau dulu subhanallah, nah, sosok ustaz itu kayak emas. Kita kejar ke sana enggak ada darsnya. Ya. Ternyata lagi safar kemana enggak tahu. Kita tunggu besok lagi, ternyata enggak ada lagi. Ada namanya ustaz Muhammad kayak apa orangnya pengen ketemu. Masyaallah ketemu, alhamdulillah ini orangnya. Ustaz lagi di sana namanya ustaz fulan, pengen ketemu, alhamdulillah susah untuk ketemu. Alhamdulillah sekarang itu di mana-mana ada dakwah. Ya tadi semakin banyak ustaz, semakin banyak daras, semakin tadi apa? Susah. Semakin yang malas bukan ustaznya, yang malas yang mengunjunginya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Yang selamat itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri dengan ilmu. Salaf itu dikenal dengan thalabul ilmi, salaf itu dikenal dengan semangat dalam mencari ilmu, maka semangat dalam mencari ilmu mumpung ada yang mengajarkan pada kita ilmu, walhamdulillah. Mungkin ada sedikit